Ya, baiklah, masih akan kami bawakan yaitu dengan sebuah lagu Arabiah, yaitu ceritanya lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Wulidal Huda li Hadratin Nabi. Ya, selamat menyaksikan lagu yang berikut ini. Thank you. Semangat.